Mutiara ulama tentang keutamaan puasa. Berkata Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu taala di dalam kitab Tawdihul Ahkam, adapun keutamaan puasa sungguh telah datang hadis-hadis yang banyak. Di antaranya adalah kullu amali bani adama lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau rahimahullahu ta'ala juga mengatakan di dalam kitab Taisirul Alam pada kitab Usyam, puasa termasuk ibadah yang paling utama, sebab terkumpul padanya tiga jenis kesabaran. Yang pertama adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah sabar untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah sabar terhadap takdir Allah ta'ala dari perkara yang menyakitkannya.